Mitra bisnis, Kontan menulis, perusahaan Unilever mengeluhkan investasinya sebesar 2 triliun di kawasan ekonomi khusus Seimangkei, Sumatera Utara, terhambat izin dari kepala daerah yang tidak kunjung keluar. Sampai-sampai Unilever melaporkan masalah ini ke Menko Perekonomian Hatta Rajasa, yang akhirnya mengancam Pemda setempat akan mencabut status ekonomi khusus daerahnya jika masalah perizinan tidak dibereskan dalam 1 bulan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Anton J. Supit. Pak Anton, apa komentar Anda melihat kejadian ini? Harus disadari bahwa esensi otonomi daerah adalah mendekatkan pengambilan keputusan dekat masyarakat agar kepentingan masyarakat, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah itu bisa terlaksana. Ini esensinya kan. Jadi dengan kedekatan pengambilan keputusan dekat dengan rakyat, rakyat akan lebih baik. Esensi yang kedua dari segi pemerintahan adalah tugas utama dari pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk DPR ini adalah menghapuskan kemiskinan, dan kalau penghapusan kemiskinan sudah terjadi akan lantas peningkatan kesejahteraan. Ini yang paling utama. Jadi semestinya bukan soal menyelenggarakan pilkada secara rutin tiap 5 tahun, KTP gratis, semua gratis, tetapi yang paling penting rakyat lebih sejahtera. Nah, cara paling efektif untuk melaksanakan tujuan itu adalah membuat lapangan kerja, sehingga orang atau masyarakat itu punya income yang tetap setiap bulan, ya ada kepastian dia bekerja, dan mempunyai income dan tentu punya martabat. Apalagi kalau kita lihat statistik yang dikeluarkan BPS beberapa bulan yang lalu, dari seluruh angkatan kerja yang hampir 120 juta orang, 62,7% rakyat kita sebagai, atau angkatan kerja kita sebagai informal labor. Jadi tenaga kerja informal, artinya tenaga kerja informal ini bukan berarti tidak bekerja, tetapi ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi katakanlah ya entrepreneur semacam itu, tapi ada yang kerja semrautan, artinya dapat hari ini belum tentu besok ada pekerjaan. Nah, yang berada sebagai informal labor itu ada 32% lebih. Nah ini bukan buruh semua, karena yang namanya formal labor itu adalah termasuk PNS, TNI, pegawai-pegawai swasta yang bekerja itu, dan buruh. Jadi kalau dari segi angkatan kerja, mungkin buruh itu 10%. Tidak seluruh, sehingga jangan terlalu juga fokus kepada buruh, tapi harus fokus kepada seluruh angkatan kerja, di mana 62,7% dalam posisi informal labor. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara menciptakan lapangan kerja yang paling penting, nah, untuk merealisasikan itu, investasi harus masuk. Yang kurang di Indonesia ini adalah segala award yang diberikan adalah dari segi kota terbersih, administrasi yang baik, tapi hampir tidak ada, dan saya tidak pernah dengar, ada award untuk gimana menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, dengan tentu parameter jelas. Ya, kalau pendapatan tadi dia sekian, naik menjadi sekian, sehingga pendidikan dan kesehatan meningkat, ini hampir tidak ada. Nah, oleh karena itu, kenapa investasi penting? Sebenarnya bukan untuk si pengusaha. Investasi itu penting untuk menciptakan lapangan kerja di daerah situ, agar supaya masyarakat yang ada di bawah tadi itu bisa mendapat lapangan pekerjaan, sehingga ada income secara rutin dia bisa dapatkan untuk menghidupi keluarganya dengan layak. Kalau ada lantas yang susah saat ini, apalagi era otonomi daerah, semangat ini sudah tidak ada. Daerah itu hanya melihat otonomi daerah dari segi power, bagaimana saya kuasa. Saya mau bikin apa saja dengan kekuasaan saya bisa. Nah, tidak ada ukuran bahwa penggunaan kekuasaan yang salah seperti anti-investasi ini sebenarnya nilai jelek buat dia. Jadi kalau betul berita Unilever itu saya dukung, lebih baik keluar dari daerah situ kan. Nah ini susahnya, iklim investasi di Indonesia, kita selalu berbicara investasi, tapi iklim investasi kita tidak diperhatikan secara betul dan tidak terjadi peningkatan secara baik seperti yang dilakukan China, Vietnam, dan lain-lain. Kalau arus investasi masuk di Indonesia sini karena ada masalah-masalah di China dan Vietnam, di mana di sana juga sudah jenuh. Khususnya China, karena investasi masuk luar biasa banyak, akibatnya kondisi perburuhan makin baik, gaji makin tinggi, tuntutan-tuntutan makin tinggi, sehingga tentunya mereka mencari yang lebih kompetitif. Nah ini yang tidak disadari oleh para penguasa, terutama di daerah, dan mereka lupa, investor ini pada dasarnya akan datang ke daerah, dia tidak datang ke negara Indonesia, karena negara Indonesia kan terdiri dari daerah. Ya, betul, dia datang pertama di Jakarta ke BKPM dan seterusnya. Tapi setelah itu kan dia harus memilih ke salah satu bagian dari Republik ini. Nah, kebetulan dia pilih daerah tadi dan kalau iklim investasi tidak ada, ya pasti dia keluar kan. Demikian Ketua Apindo Anton J. Supit. Saya Wendy Lim.